أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan dalam kajian rutin membahas kitab At-Tafsiru Al-Muyassar, Tafsir Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai di ayat yang ke-14 dari Quran Surat Al-An'am. Untuk itu kita akan lanjutkan pembahasan tafsir dari surat ini mulai dari ayat ke-15. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم." Katakanlah olehmu wahai Rasul kepada mereka kaum musyrikin, sesungguhnya aku takut jika aku bermaksiat kepada Rabbku mendapatkan azab pada hari yang besar, yakni hari kiamat. Tafsiran dari ayat ini Qul ayyuhar rasul lihaulail musyrikin ma Allahi ghairahu. Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menyampaikan sesuatu kepada kaum musyrikin, tujuannya agar mereka berpikir, agar mereka sadar. Katakan olehmu wahai Rasul liha ulail musyrikin, kepada golongan musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah dengan selainnya. Ini akhafu in asaitu rabbi fa khalaftu amrahu wa asyraktu ma'ahu ghairahu fi ibadatihi an yanzila bi adabun azimun yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku takut jika aku bermaksiat kepada Rabbku dan aku melakukan penyelisihan terhadap perintahnya, lalu menyekutukan dia Allah dengan selainnya dalam beribadah kepadanya, an yanzilabi akan turun menimpaku azab yang besar pada hari kiamat. Sekali lagi, ini sebagai bentuk peringatan kepada kaum musyrikin agar mereka sadar bahwa selama ini yang mereka lakukan adalah sebuah pelanggaran besar. Mereka menyekutukan Allah dengan selainnya. Ini bisa menyebabkan datangnya azab. Maka Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada mereka, kalau seandainya aku melakukan hal tersebut, menyekutukan Allah dengan selainnya, maka aku pun takut, aku pun khawatir akan ada azab yang turun menimpaku pada hari kiamat. Nah. Kemudian berikutnya ayat yang ke-16. Qala may yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, may yusraf anhu yawma idzin, siapa saja yang di palingkan atau dijauhkan darinya azab pada hari kiamat, maka sungguh Allah telah merahmatinya. Wadzalikal fawzul mubin, dan itulah kemenangan yang besar. Selamat bagi siapa saja yang Allah jauhkan dari azab. Ini gambaran bahwa azab Allah itu memang sesuatu yang besar, tidak main-main. Apalagi azab untuk mereka-mereka yang menyekutukannya dengan sesuatu dalam ibadah. Tafsirannya, may yasrifullahu anhu dhalika al-adzaba asy-syadida faqad rahimah. Allah menjelaskan di ayat ini bahwa siapa saja yang Allah palingkan, Allah jauhkan darinya azab yang berat pada hari kiamat, faqad rahimah, maka sungguh dia orang yang telah Allah rahmati, Allah kasihi, Allah sayangi. وَذَلِكَ الصَّرْفُ هُوَ الظَّفْرُ الْمُبِينُ بِالنَّجَاتِ مِنَ الْعَذَابِ الْعَظِيمِ. Dan dijauhkannya dari azab adalah merupakan kemenangan yang nyata, kemenangan yang jelas. بِالنَّجَاتِ مِنَ الْعَذَابِ الْعَظِيمِ, berupa keselamatan dari azab yang besar. Inilah sesungguhnya hakikat dari semua keselamatan. Artinya kalau bicara soal keselamatan, maka yang paling besarnya adalah ketika seseorang bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari sebuah kecelakaan yang terjadi, ya, ini hal yang menggembirakan tentunya, ya, sebuah kesuksesan, ya, keberhasilan. Padahal kecelakaan yang terjadi, apapun itu bentuknya di dunia, enggak seberapa bila dibandingkan dengan azab. Maka otomatis siapa saja yang Allah jauhkan dari azab, dialah orang yang mendapatkan keselamatan sesungguhnya. Orang yang selamat dari sebuah insiden, dari sesuatu yang buruk yang terjadi di dunia, belum tentu dia selamat dari azab di akhirat pada hari kiamat. Ya. Banyak yang Allah masih berikan kesempatan selamat dari sebuah kecelakaan, musibah, bencana yang terjadi di dunia. Bukan saja orang-orang yang beriman, orang-orang kafir pun banyak yang kematian nyaris menghampirinya, tapi tetap Allah masih selamatkan. Bisa orang-orang kafir selamat dari sebuah kecelakaan, musibah di dunia dengan segala upaya yang dilakukannya, tapi mereka tidak akan pernah bisa selamat dari azab Allah di akhirat. Oleh karena itu, sekali lagi, hakikat dari sebuah keselamatan itu adalah manakala seseorang selamat dari azab Allah. Ya. Makanya dalam hadis ini, dalam ayat ini Allah katakan, "May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah." Siapa saja yang dijauhkan darinya azab pada hari kiamat, maka sungguh dialah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati. Kemudian di akhir ayat Allah katakan, wadhalikal fawzul mubin. Itulah kemenangan yang nyata. Artinya keselamatan yang sesungguhnya. Nah. Ayat yang ke-17. Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bikhairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepadamu suatu mudarat atau bahaya, maka tidak akan ada yang bisa mengangkatnya kecuali dia, Allah. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepadamu suatu kebaikan, maka sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tafsiran dari ayat ini, wa iyusibkallahu ta'ala ayyuhal insan bisyai'in yadhurruka. Allah ingatkan kita segenap manusia di ayat ini bahwa segala sesuatunya kembali kepada Allah. Wa biyadihi al-umur, dan di tangan Allah segala urusan. Kata Allah di ayat ini, wa iyusibkallahu ta'ala ayyuhal insan, seandainya Allah timpakan kepadamu, wahai manusia, sesuatu yang membahayakanmu, kal fakri, seperti kefakiran. Kefakiran sesuatu yang membahayakan. Oleh karena itu, kita semua berusaha menghindar dari yang namanya kefakiran. Karena sama-sama tahulah bagaimana rasanya kekurangan dalam segala hal, ya. Maka kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan di dunia ini, ya. Jadi kefakiran termasuk hal yang membahayakan. Kal fakri, seperti kefakiran, wal maradi, dan penyakit, ya. Rasa sakit yang diderita, ini hal yang membahayakan. Fala kashifa lahu illa huwa, enggak ada yang bisa mengangkatnya, enggak ada yang bisa menghilangkannya kecuali dia, Allah. Wa iyusibka bi khairin, dan sebaliknya, kata Allah di ayat ini, jika Allah menimpakan kepadamu kebaikan, seperti apa misalnya kal ghina, seperti kekayaan, jelas kekayaan adalah kebaikan. Gak boleh kita menolak, ya, menutup mata. Yang namanya kebutuhan serba tercukupi itu kan bikin nyaman, ya, bikin nyaman, kepala dingin, ya enggak, badan terasa ringan. Maka kekayaan termasuk kebaikan. Bersyukur kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kecukupan dalam harta. Ya. Wassihah, demikian juga seperti kesehatan, ini juga sama termasuk kebaikan. Makanya orang sakit itu berjuang supaya bisa sehat kembali, karena sehat itu kebaikan. Gak ada yang sakit kemudian tidak berjuang untuk bisa sehat. Tahu kalau sakit itu menyedihkan, gak bisa berbuat banyak hal, ya, terbaring saja di tempat tidur. Jadi kesehatan termasuk kebaikan. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu suatu kemudharatan, suatu bahaya, dan jika Allah menimpakan kepadamu kebaikan, fala rada li fadlih. Tidak ada yang bisa menolak keutamaannya. Kalau soal bahaya, mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya dan menghilangkannya kecuali Allah. Kalau soal kebaikan, enggak ada yang bisa menolaknya. Menolak karunia Allah Subhanahu wa taala. Wala mani'a liqadha'ihi, dan enggak ada yang bisa mencegah keputusannya. Jadi kalau kita ditimpa suatu mudharat, ya bersabar, ya bersabar dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ditimpa kebaikan, bersyukur, dan kita yakini bahwa ini karunia Allah. Allah itu kalau sudah memberikan karunianya, enggak ada yang bisa menolaknya. Ini juga merupakan keputusan Allah. Kalau Allah sudah menetapkan satu keputusan, ya enggak ada yang bisa mencegahnya. Fahuwa jalla wa ala al-qadir ala kulli syai. Allah menerangkan di ayat ini bahwa dialah Allah jalla wa ala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kita sakit atas kehendak Allah, kita sehat atas kehendak Allah. Kita bisa mencukupi kebutuhan kita, diberi kelebihan harta atas kehendak Allah. Kita dalam keadaan fakir juga atas kehendak Allah. Yang paling penting bagi kita sekali lagi adalah berbuat yang terbaik. Itu aja. Berbuat yang terbaik. Saat diberi kesusahan, lakukan yang terbaik. Saat diberi kemudahan, lakukan yang terbaik. Nah, agar segala sesuatu yang menimpa kita, hasil akhirnya adalah kebaikan. Dan itulah seorang mukmin, kata Nabi. Ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. In asabahu khairan, kalau seandainya dia ditimpa kebaikan, syakara, dia bersyukur sehingga kebaikannya menjadi hal yang baik baginya. Dan sebaliknya, kalau ditimpa sarra, kesusahan, kesulitan, sabara, bersabar, sehingga itu pun menjadi apa? Kebaikan baginya. Dan hal ini enggak terjadi kecuali pada diri seorang mukmin. Ya. Nah. Kemudian ayat yang ke-18. Wahual qahiru fawqa ibadihi wahual hakimul khabir. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-qahiru fawqa ibadihi, yang maha kuasa, maha perkasa, fawqa ibadihi, di atas hamba-hambanya. Wahual hakimul khabir, dan dialah Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Tafsirannya, wallah subhanahu huwal ghalibul qahiru fawqa ibadihi. Allah menjelaskan tentang siapa dirinya. Kata Allah, wa huwal qahiru, di ayat ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-ghalibu al-qahiru, al-ghalib, yang selalu menang, yang perkasa, yang kuat. Fauqa ibadihi, di atas hamba-hambanya. Khadha'at lahur riqabu, seluruh makhluk tunduk kepadanya. Wadhallat lahul jababiratu, wadhallat lahul jababiratu, dan para pembangkang pun ya, merendah di hadapannya. Wa huwal hakimu alladhi yadha'ul asya mawadhi'aha wafqa hikmatihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-hakim, yang maha bijaksana. Maksudnya apa? Alladhi yadha'ul asya mawadhi'aha, yang meletakkan segala perkara pada tempatnya sesuai dengan hikmahnya. Itu yang dimaksud dengan hakim. Al-khabir alladhi la yakhfa alaihi syai'un, yang maha tahu, yang enggak ada sesuatu pun luput darinya. Wa man ittasafa bihadhihi sifat yajibu alla yushraka bihi, yang disifati dengan sifat-sifat ini, al-qahir, al-hakim, al-khabir, wajib untuk tidak disekutukan. Wajib untuk tidak disekutukan. Harus diesakan kalau yang memiliki sifat-sifat seperti ini, al-qahir, al-hakim, al-khabir. Ya. Ini juga teguran bagi kaum musyrikin, bahwa apa yang selama ini mereka perbuat, menyekutukan Allah dengan selainnya, itu sebuah kesalahan yang besar. Gak pantas, tidak pada tempatnya. Karena apapun itu, kalau statusnya masih makhluk, gak akan sama dengan khalik, dengan Allah. Dan gak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Kullu ma siwallah fahuwal alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam semesta. Statusnya alam. Maka apapun yang kalian, wahai kaum musyrikin, jadikan sebagai sekutu di samping Allah, enggak bisa diterima. Kenapa? Karena Allah itu memiliki sifat-sifat yang agung. Al-Qahir, Al-Hakim, Al-Khabir, punya sifat qahr, hikmah. Ya. Nah. Wa fi hadhihi al-ayati itsbatul fawqiyyati lillahi ta'ala 'ala jami'i khalqihi. Di ayat ini juga ada keterangan soal penetapan sifat fauqiyah, sifat fauq bagi Allah Ta'ala atas seluruh makhluk-makhluknya. Fauqiyatun mutlaqatun, fauqiyah yang bersifat mutlak. Taliqu bijalalihi subhanah, yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Jadi inilah sifat fauqiyah Allah yang mutlak. Gak ada yang lebih tinggi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang tinggi di dunia ini sifatnya tidak mutlak, tapi relatif. Tapi apa? Relatif. Kenapa disebut relatif? Karena disebut tinggi itu ketika yang lainnya rendah. Ya. Ketika yang lainnya rendah. Dan bisa jadi dalam hal memberikan penilaian tinggi dan tidak berbeda-beda. Menurut sebagian ukuran sekian ribu meter misalnya atau apa, itu masuk kategori apa? Tinggi. Menurut sebagian yang lain tidak. Seperti misalnya kalau kita di pesawat, sekian ribu kaki, ya, sekian ribu kaki, berbeda-beda. Ada yang menganggap itu sudah tinggi, ada juga yang tidak. Jadi segala sesuatu yang tinggi di dunia sifatnya relatif. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, tingginya mutlak. Gak ada yang lebih tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Allah katakan di sini, wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Fauqa ibadihi, di atas hamba-hambanya. Nah. Ayat yang ke-19 berikutnya, Allah berfirman, qul ayyu syai'in akbaru syahadatan, qulillah syahidum baini wa bainakum, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh, a innakum latashhaduna anna ma Allahi alihatan ukhra, qul la ashhadu قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, persaksian siapakah yang paling kuat? Qulillah, katakan bahwa persaksian yang paling kuat itu adalah persaksian Allah. Dialah Allah yang menjadi saksi antara diriku dengan kalian. Telah diwahyukan kepadaku Al-Quran ini untuk memberikan peringatan kepada kalian dan kepada siapa saja yang sampai tentang aku. A'innakum latashhaduna annama Allahi alihatan ukhra, apakah kalian bersaksi bahwa di samping Allah itu ada ilah-ilah yang lain? Qul, katakan olehmu wahai Muhammad kepada mereka, la ashhad, aku enggak bersaksi demikian. Katakan lagi, sesungguhnya dia Allah adalah ilah yang esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sekutukan. Tafsirannya, qul ayyuhar rasul liha ulail musyrikin. Allah kembali di ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada kaum musyrikin sebagai hujjah. Ya, sebagai hujjah. Katakan olehmu wahai Rasul kepada mereka, kaum musyrikin, ayyu syai'in a'zamu sahadatan fi isbati sidqi fima akhbartukum bihi anni Rasulullah. Persaksian mana yang lebih kuat dalam menetapkan kebenaranku sebagaimana yang telah aku sampaikan kepada kalian bahwa aku adalah Rasulullah? Artinya bahwa kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah disaksikan atau dipersaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah bersaksi, maka persaksian mana lagi yang lebih kuat? Aku, kata Rasulullah, sudah menyampaikan kepada kalian wahai musyrikin bahwa aku adalah utusan Allah, dan Allah bersaksi atas hal itu. Maka persaksian mana lagi yang lebih kuat daripada persaksian Allah? Qul Allahu syahidum baini wa bainakum. Allah perintahkan kepada Rasulullah agar mengatakan kepada kaum musyrikin, katakan kepada mereka, Allah syahidun baini wa bainakum, Allah itu menjadi saksi antara diriku dengan kalian. ai huwal alimu bima ji'tukum bihi wa ma antum qailuna li. Dalam artian dia Allah itu maha tahu soal apa yang telah aku bawa kepada kalian, wa ma antum qailuna li, dan maha tahu soal apa yang kalian katakan tentang aku atau kepadaku. Apa yang Nabi kita sampaikan dari Al-Quran Allah tahu. Dan apa saja kata-kata yang dilontarkan oleh kaum musyrikin kepada beliau Allah juga tahu. Wa auhallahu ilayya hadzal qur'ana min ajli an unzirakum bihi adzabahu ay yahilla bikum. Dan Allah telah mewahyukan kepadaku Al-Quran ini. Min ajli an ungzirakum, agar aku memberikan peringatan kepada kalian soal azabnya. An yahilla bikum, jangan sampai menimpa kalian. Wa ungzir bihi man wasala ilaihi minal umam, dan agar aku memberikan peringatan dengan Al-Quran ini kepada siapa saja yang sampai berita tentangnya dari kalangan umat, mau Yahudi ataupun Nasrani, kan begitu. Dalam hadis Nabi mengatakan, ma min Yahudiyin wala Nasraniyin, tidak ada satupun dari Yahudi ataupun Nasrani yang mendengar akan aku, melainkan wajib baginya untuk beriman kepadaku. Ya. Kaum Yahudi, kaum Nasrani yang mendengar soal turunnya Al-Quran wajib beriman kepada beliau. Jadi peringatan yang disampaikan oleh Nabi tidak hanya untuk kalian, tapi juga untuk umat-umat yang lain yang memang telah sampai berita tentang turunnya Al-Quran ini. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus lil alamina jami'an, diutus ke seluruh alam semesta. Tidak hanya terikat pada satu umat saja. Kalau rasul-rasul lainnya diutus untuk umatnya saja, tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah utus di jami'il umam, untuk seluruh umat tanpa terkecuali. Innakum latuqirruna annama Allahi ma'budatin ukhra tusyrikuna habih. Kemudian Rasulullah disuruh mengatakan di ayat ini kepada kaum musyrikin bahwa sesungguhnya kalian itu benar-benar telah mengakui adanya hal-hal yang disembah selain Allah. Kalian sekutukan Allah dengan sembahan-sembahan tersebut. Qul lahum ayyuhar rasul, maka katakan oleh kamu kepada mereka wahai rasul, innilah ushid atau innilah ashadu ala ma aqrartum bihi, sesungguhnya aku tidak akan bersaksi atas apa yang kalian tetapkan, apa yang kalian akui. Innamallahu ilahun wahidun la syarikalah, karena sesungguhnya Allah itu ilah yang esa, enggak ada syarikat baginya. Wa innani bari'um min kulli syarikin ta'budunahu ma'ah, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari segala syarikat yang kalian sembah di samping Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat tegas sekali ya apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan arahan Allah. Hujah-hujah sudah disampaikan sedemikian rupa ya, oleh Nabi. Nah, maka enggak ada alasan lagi bagi kaum musyrikin untuk kemudian berdalih dengan hujah-hujah lainnya, karena sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun nanti pada akhirnya akan dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa mereka itu termasuk orang-orang yang menyesal di akhirat dan minta untuk dikembalikan lagi ke dunia. Minta untuk dikembalikan lagi ke dunia, tujuannya dalam rangka memperbaiki diri. Tapi Allah dustakan juga. Ya, nanti akan kita lewati ayatnya. Berikutnya ayat yang ke-20. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Kata Allah, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka tahu tentang dirimu wahai Muhammad, tahu tentang Rasulullah. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka tahu anak-anaknya sendiri. Alladzina khasiru anfusahum, kata Allah, orang-orang yang telah membuat diri-diri mereka rugi, fahum la yu'minun. Itu dasarnya adalah karena memang mereka enggak beriman. Tafsiran dari ayat ini, alladzina atainahumut taurata wal injil. Allah singgung ahli kitab di ayat ke-20 ini. Allah singgung ahli kitab. Kata Allah di ayat ini, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Taurat dan Injil, ya'rifuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi sifatihil maktubati indahum kama rifatihim abna'ahum. Mereka tahu, mereka kenal Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisifatihi, dengan sifat-sifatnya yang memang telah tertulis di sisi mereka dalam kitab Injil dan Taurat. Kama arifatihim abna'ahum, sebagaimana pengetahuan mereka terhadap anak-anaknya sendiri. Ya. Ini juga sebagai hujah bagi ahli kitab, ya. Sehingga gak ada alasan lagi yang bisa dikemukakan oleh ahli kitab untuk meminta uzur, ya. Karena hujah sudah tegak. Kekupuran mereka kepada Nabi Muhammad SAW udah gak bisa dimaafkan lagi, karena sebelum Nabi Muhammad diutus pun itu sudah ada berita tentangnya di kitab Taurat dan Injil. Jadi mereka itu tahu betul siapa Muhammad, karena sifat-sifatnya sudah tertulis dalam kitab-kitab yang selama ini mereka baca. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, pengetahuan mereka tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti halnya pengetahuan mereka kepada anak-anaknya sendiri. Jadi tahu betul. Fakama anna abna'ahum la yashtabihuna amamahum bighairihim fakadzalika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yashtabihu bighairihi lidiqqati wasfihi fi kutubihim. Sebagaimana anak-anak mereka la yashtabihuna amamahum, tidak membuat mereka samar ketika ada di depan mereka dengan selain dari anak-anak mereka, demikian juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak samar bagi mereka dengan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu bisa membedakan gitu loh. Maksudnya sebagaimana mereka bisa membedakan mana anak-anaknya dan mana yang bukan anak-anaknya, maka mereka pun bisa membedakan mana Muhammad dan mana selain Muhammad. Begitu. Kenapa sampai seperti itu? Lidhiqqati wasfihi fi kutubihim. Karena begitu jelasnya penyebutan sifat Muhammad dalam kitab-kitab mereka. Walakinnahum ittaba'u ahwa'ahum. Tapi yang jadi masalah adalah mereka mengikuti hawa nafsunya. Itu yang membuat mereka buta. Sudah tahu mana yang benar, karena mengikuti hawa nafsu akhirnya jadi gak kelihatan. Yang diikuti bukan lagi kebenaran, tapi kebatilan. Ini masalahnya. Ya. Fakhasiru anfusahum hina kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa bihi. Akhirnya khasiru anfusahum, diri-diri mereka menjadi rugi. Ya. Ketika mereka kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa bihi, dan kepada apa yang telah dibawanya. Ini seharusnya jadi pelajaran buat kaum musyrikin khususnya. Ya. Karena di ayat-ayat sebelumnya Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk menyampaikan apa? Hujjah kepada kaum musyrikin. Ayat ini, ayat yang ke-20 ini harusnya jadi pelajaran buat kaum musyrikin. Dulu saja ahli kitab Yahudi Nasrani yang mereka sudah tahu akan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka tidak mengakuinya, tidak mau mengikutinya, maka mereka menjadi golongan yang rugi. Apalagi kalian yang tahu betul persis Nabi Muhammad itu hidup di tengah-tengah kalian. Sedari kecil bahkan pengetahuan kalian terhadap Nabi Muhammad itu melebihi pengetahuan Yahudi dan Nasrani ahli kitab. Maka kalau kalian tidak mau mengikuti arahan bimbingan Rasulullah untuk mengesakan Allah, kalian akan rugi lebih-lebih. Karena itu di ayat yang ke-21 berikutnya Allah katakan, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang tidak ada yang lebih zalim, kata Allah, mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, daripada orang yang membuat kedustaan atas Allah atau mendustakan ayat-ayatnya. Innahu la yuflihu dhalimun, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Lihat di sini ya, Allah katakan enggak ada yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan atas Allah atau mendustakan ayat-ayatnya. Apa tafsirannya? Tafsirannya, la ahad asyaddu dulman mimman taqawwalal kadhib 'ala Allah ta'ala. Enggak ada seorang pun yang lebih berat tingkatan zalimnya mimman taqawwala al-kadhiba 'ala Allah ta'ala, dibandingkan dengan orang yang mengatakan kata-kata dusta tentang Allah. Faza'ama anna lahu syuraka fil ibadah, yang mengira bahwa Allah itu punya syarikat dalam hal ibadah, sehingga mensyarikatkan Allah dalam hal ibadah dengan selain Allah. Ini kedustaan. Au idda'a anna lahu waladan au sahibatan, atau yang mengklaim bahwa Allah itu punya anak atau punya teman. Au kadzdzaba bi barahinihi wa adillatihi, atau mendustakan dalil-dalilnya, bukti-bukti yang Allah datangkan. Allati ayyada bihi biha rusuluhu alaihi wassalatu wassalam. Allati ayyada biha rusulahu alaihi wassalam, yang Allah perkuat dengan bukti-bukti dan dalil-dalil tersebut para rasulnya alaihi wassalam. Hujah sudah disampaikan, bukti sudah disampaikan. Akhirnya di ayat ini kata Allah, enggak ada yang lebih dusta daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah. Enggak ada yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah. Siapa mereka? Merekalah yang menyekutukan Allah dalam ibadah. Ya. Atau menganggap Allah punya anak, menganggap Allah punya teman, ya, atau mendustakan bukti-bukti dan dalil-dalil yang Allah datangkan untuk menguatkan para rasulnya. Innahu la yuflihu zalimun. Di akhir ayat Allah tegaskan bahwa enggak akan beruntung kaum yang zalim. Alladzina iftarau al-kadziba 'ala Allah, yaitu yang membuat kedustaan atas Allah. Wala yadfaruna bimatalibihim, dan mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka cari. Fid dunya wala fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.